الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bahwa yang disunnahkan, yang mustahab untuk setiap rakaat satu surat wudu, dan itu kebiasaan Nabi SAW yang sering dilakukan dan berdasarkan perintah Nabi SAW, a'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujud, dan pada riwayat lain dengan lafaz likulli suratin raka'ah, kulli suratin raka'ah. Kemudian kami katakan bahwa ada tiga masalah yang keluar dari hal ini. Yang pertama telah kita pelajari, yaitu hukum membaca potongan-potongan surat, baik potongan awal surat atau potongan tengah atau potongan akhir. Jadi bukan satu surat utuh, namun dipotong-potong suratnya. Pada potongan awal, dari awal hingga ayat kesekian, atau potongan bagian tengah beberapa ayat, atau potongan akhir dari ayat kesekian sampai akhir surat. Bahwa masalah itu khilafiyah, ada yang memakruhkan, namun yang mengatakan makruh itu lemah berdasarkan hadis-hadis yang jelas menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan. Nabi SAW pernah melakukannya, ya. Sedangkan mengatakan makruh butuh dalil, dan tidak ada dalil yang mengatakan makruh, sehingga dibolehkan kadang-kadang. Adapun jika dibalik, justru yang jadi kebiasaan seseorang yang kontinu dari terjadikan kontinu, jadi dijadikan seperti sunnah, jadikan kebiasaan dia kontinu terus menerus potongan surat, maka ini menyelisih sunnah Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW. Maka ada riwayat dari Ahmad yang ditakwilkan oleh sebagian sahabatnya pemakruhan hal itu jika dijadikan kebiasaan kontinu, ya, potongan-potongan surat. Baik, ini yang kita bahas, yang diperselisihkan apabila tidak ada udur, ya. Adapun apabila ada udur, telah dibahas, apabila ada udur maka jelas, ya, tidak masalah. Namun yang diperselisihkan tadi adalah apabila tidak ada udur. Kita sampai pada satu dalil yang tersisa yang akan ana sampaikan yang mendukung pendapat jumhur, salah satu dari Ahmad dan Malik, bahwa itu boleh tanpa dimakruhkan, yaitu hadis riwayat Muslim, hadis dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah membaca ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah, satu ayat, yaitu ayat 136, ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah. Dan ayat ke-64 dari surat Ali Imran pada 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, yakni rafidah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi alaihi salatu wassalam membaca pada rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Ya, Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Nah, ayat ke-36 dari surat Al-Baqarah itu, Qulu amanna billahi wa ma'unzila ilayna wa ma'unzila ila Ibrahim wa Ismaila Ishaq wa Ya'qub al-Asbar wa ma'udhiya Musa wa Isa wa ma'udhiya Nabiyuna wa Rabbihim la nufarriqu bayna hadin minhum wa nahnu lahu muslimun. 1 ayat saja, kemudian rukuk. Ayat kedua membaca ayat ke-64 dari surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi syai'a ila akhiril ayat. Nah, yakni sebagaimana kata Al-Albani dalam sifat salat Nabi, sifat salat Nabi, dan juga dalam majmu' Fathur Rasail bin Utsaimin, makna hadis Nabi SAW pernah ahyanan, makna hadis ahyanan, terkadang Nabi SAW melakukan hal itu, terkadang membaca 1 ayat tersebut di rakaat pertama dan 1 ayat tersebut di rakaat kedua salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, meskipun hadis ini pada salat sunnah, nah berarti kan sisi pendalilannya. Nah, jika dia mengatakan itu kan pada salat sunnah, baik. Meskipun hadis ini pada salat sunnah, amalan Nabi SAW ini pada salat sunnah, tetapi menunjukkan bolehnya itu pada menunjukkan bolehnya hal itu pada salat wajib. Karena ingat, kita punya kaidah. Ya, ada kaidah bahwa ma habata fi an-nafilah thabata fil fard. Ma thabata fi an-nafilah thabata fil fard. Hukum yang tsabit berlaku pada salat nafilah, salat sunnah, sahabat akil fardhi juga berlaku hukum itu pada sholat wajib. Illa bidalilin yufarriku bainahuma. Kecuali jika ada dalil yufarriku bainahuma yang membedakan antara keduanya. Jika tidak ada dalil yang membedakan antara sholat sunnah dan sholat fardhu antara keduanya pada hukum tersebut, maka kita berjalan di atas kaidah itu. Nah, makanya ketika, oleh karenanya ketika Nabi alaihi wasallam melakukan qiyamul lail witir di atas untanya tanpa menghadap ke kiblat dalam safar, dalam keadaan untanya bergerak dalam safar, ketika Ibnu Umar meriwayatkan hal itu, Ibnu Umar butuh untuk memperkecualikan dengan mengatakan ghairu annahu la yaf'alu fil maktubah. Ghairu annahu la yaf'alu dhalika fil maktubah. Hanya saja Nabi tidak melakukannya pada salat wajib. Salat wajib harus turun dari kendaraan agar menghadap ke kiblat. Nah, karena jika Ibnu Umar tidak mengatakan demikian, nanti disangka itu juga berlaku pada salat wajib. Menunjukkan bahwa yang difahami oleh sahabat yang mutaqarrar, yang telah tetap pada sahabat, pada ilmu sahabat, bahwa yang berlaku pada salat sunnah berlaku pada salat wajib. Kecuali ada dalil. Karena itu ketika meriwayatkan hal itu, maka dia butuh untuk menjelaskan bahwa hanya saja Nabi tidak melakukannya pada salat wajib, itu hanya pada salat sunnah. Karena jika tidak diterangkan demikian, nanti disangka sama. Nah, jadi ini termasuk dalil, dan ini dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syarh Al-Munthir dalam masalah ini. Nah, kita selesai. Sebelum masuk ke masalah yang kedua, anak ingin menyusulkan alat dan penyempurnaan pembahasan sebelumnya terkait dengan pengelompokan surat-surat Al-Quran, faedah yang anak sampaikan terkait dengan riwayat Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari secara ta'liq tanpa sanad dengan sirat model lafaz yang menjelaskan menegaskan benarnya hadis dari Umar bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca rakaat pertama 120 ayat dari surat Al-Baqarah dan pada rakaat yang kedua membaca satu surat utuh dari Al-Mathani. Naam, kemudian ana menyampaikan faedah tentang istilah-istilah ini, kita lewati istilah Al-Mufassal, istilah Al-Mathani, ya. Naam, lebih lengkapnya tentang masalah ini. Nah, sudah saya sampaikan. Yang pertama apa? As-Sab'ul Tiwal. As-Sab'ul Tiwal, ana nukil dari Ibnu Rajab sebagaimana dalam Fathul Bari Ibnu Rajab. Nah, dan ana punyanya yang di Masdar Syami lah. Dan di sana tertulis As-Sab'ul Tiwal, 7 surat tersebut, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan apa? Yunus. Nah, demikian tertera di sana. Anda sampaikan sebenarnya tertera dalam naskah yang anda lihat. Baik. Cuma untuk amati surat Yunus, berapa jumlah ayatnya? 100 lebih berapa? Nah, 100 tidak sampai 110. Coba lihat. 109. Nah, coba lihat surat At-Taubah. 146 berapa? 140? 139 At-Taubah? Hah? 129. Baik. Jadi lebih panjang surat At-Taubah daripada surat Yunus. Kan begitu. Nah, muskilah. Padahal ini As-Sab'u At-Tiwal. As-Sab'u At-Tiwal, yakni 7 deretan surat-surat yang terpanjang. Nah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araghiyah. Nah, Yunus, kita cek At-Taubah lebih panjang. Tetapi demikian yang menudilkan yang tertera dalam naskah yang anda temukan dalam Maktab Syamilah dari Fathul Bari Ibn Rajab. Nah, anda tidak punya kitabnya, tidak juga punya PDF-nya. Wallahu a'lam. Artinya, sepertinya lebih tepat masuk At-Taubah. At-Taubah dari 129. Al-Ma'idah berapa jumlah ayatnya? 120. Lebih panjang At-Taubah daripada Al-Ma'idah. Masa Yunus masuk At-Taubah At-Tiwal, kemudian At-Taubah tidak masuk. Bara'ah. Baik, al-muhim, ana bahas kembali. Ana temukan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah pada tahqiq hadis nomor 2305. Tahqiq hadis nomor 2305. Hadis sekali saya bacakan hadisnya, saya tidak bergantung supaya semangat hafal Quran. Nah, man akhadha as-sab'a al-awwal min al-Quran fa huwa habrun. Nah, hadis ini yang disebutkan pada nomor hadis 2305. Hadis man akhadha as-sab'a al-awwal minal Quran fahuwa hadrun atau hibrun, dua-duanya bisa. Hadrun atau hibrun, dua-duanya bisa. Man akhadha as-sab'al awwal, barang siapa menguasai as-sab'al awwal, tujuh surat pertama, yakni as-sab'at tiwal. As-sab'at tiwal, tujuh surat terpanjang. Ya. Di bagian awal Al-Qur'an. Yakni dengan hitungan sesuai susunan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Ini Al-Qur'an. Fa huwa hadrun. Atau juga bisa dibaca hibrun, artinya alim. Maka dia jadi alim. Dia jadi alim. Kira-kira bisa jadi alim enggak? Kalau hafal as-sab'at tiwal tapi tidak paham tafsirnya. Masya Allah. Sambil nyetir bisa baca dia. Lancar sekali. Tapi tidak paham tafsirnya. Bisa jadi alim? Enggak. Nah. Makanya bukan sebatas hafal Quran. Tapi menguasai makna-maknanya, tafsirnya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Itu maksudnya. Nah. Kemudian Al-Albani setelah mentahqiq hadis ini ya dan menjelaskan kesahihan hadis ini, kemudian beliau menyebutkan faedah. Faedah. Yang dimaksud dengan as-sab' al-awwal, tujuh surat. Yang pertama, as-suwar as-sab' at-tiwal min awal al-Qur'an. As-suwar as-sab' at-tiwal, surat-surat yang tergabung dalam as-sab' at-tiwal, tujuh surat terpanjang min awal al-Qur'an, di awal al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkannya lengkap dengan jumlah ayatnya. Satu, Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286. Al-Baqarah jumlah ayatnya 286. Yang kedua, Ali Imran. Jumlah ayatnya 200. Kemudian yang ketiga, An-Nisa. Jumlah ayatnya 176. Kemudian Al-Ma'idah jumlah ayatnya 120. Kemudian Al-An'am jumlah ayatnya 165. Kemudian Al-A'raf jumlah ayatnya 206. Yang ketujuh yang beliau sebutkan, Al-Albani sebutkan At-Taubah. Jumlah ayatnya 129. Jumlah ayatnya 129. Dan ini lebih tepat. Ya, sudah kita bandingkan tadi Yunus hanya 109. Kandungan ayatnya hanya 109. At-Taubah 129. Ini yang masuk dalam as-sab'at tiwal. Baik. Kelompok yang kedua apa? Yang tergabung dalam al. Nah ini. Nah istilahnya yang benar Al-Ma'in. Al-Ma'in. Nah, ini anak-anak ingin salah. Nah, Al-Ma'in. Yaitu Al. Kemudian Mim. Kemudian Hamzah. Kemudian Ya. Kemudian Nun. Al-Ma'in. Al-Ma'in. Bukan Al-Mi'in. Tapi Al-Ma'in. Nah. Ini dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir oleh Al-Munawi. Dalam Faidul Qadir Al-Munawi menjelaskan di sana. Ya, Al-Ma'in bi fathil mim kasri al-hamzah wa sukuni al-ya. Jadi al-ma'in. Di kasri al-mim wa kasri al-hamzah famuthanna tahta famuthannatun tahta sakinah yaitu ya. Yani al-ma'in. Nah, ini yang kedua. Rabb'a kedua al-ma'in. Baik. Al-ma'in yaitu yang surat-suratnya berapa jumlahnya? Kandungan ayatnya 100 ayat dan semisalnya. Lebih atau kurang sedikit dari itu. Nah, lebih atau kurang sedikit dari 100. Nah, ini tidak jauh, tidak tepat jauh dari 100. Lebih atau kurang sedikit. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Atau 100. Yani 100 lebih atau kurang sedikit. Al-Ma'in. Nah, kemudian Al-Mufassal. Kita lewati Al-Mufassal. Baik, kemudian Al-Mathani yang dibaca oleh Umar itu. Satu surat dari Al-Mathani, satu surat utuh pada rakaat yang kedua. Al-Mathani adalah selain itu. Selain sab'at tiwal, selain al-ma'in, selain al-mufassal. Ya, al-mufassal jelas. Na'am yang dipilih oleh Al-Albani al-Uthaymin dari Qaf. Ada yang memilih dari al-Hujurat. Ya, ada yang memilih dari surat al-Qital, yaitu surat Muhammad. Jadi ada tiga pendapat. Awal, al-mufassal, yang dipilih oleh Al-Albani al-Uthaymin dari Qaf sampai akhir Quran An-Nas. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat, Al-Hujurat sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dari surat Qital yaitu surat Muhammad sampai An-Nas. Tiga pendapat. Tapi yang diwajibkan oleh Al-Albani al-Uthaymin dari surat Qaf. Nah. Jadi dari surat dari di atasnya Qaf, sesuaikan pendapat ini di atasnya Qaf. Ya. Sampai selain sab'at tiwal, nah berarti al-anfal, at-taubah kan sab'at tiwal, nah berarti setelah al-a'raf, al-anfal, at-taubah, yunus, hud, dan seterusnya, berarti selain sab'at tiwal, di atasnya qaf, ada yang al-ma'in, ada yang mathani. Nah, kalian lihat ya, jumlah kandungan ayatnya 100, atau lebih sedikit dari 100 ribu, berarti al-ma'in. Selain itu al-mathani. Gitu. Difahami? Nah. Dan istilah-istilah ini warid dalam hadis. Nah, ini juga tambahan faedah yang ingin sempurnakan. Warid dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihah. Ada hadis yang lafadznya u'titu مكان الثورة أعطيت مكان الثورات السبع الطوال أعطيت مكان الثورات السبع الطوال. Ini potongan pertama dari hadis. أعطيت مكان الثورات السبع الطوال. Yang kedua, wa u'titu makan az-zaburi al-ma'in. Wa u'titu makan az-zaburi al-ma'in. Wa u'titu makan az-zabur al-ma'in. Potongan yang ketiga, hadis, wa u'titu makan al-injil al-mathani. Wa u'titu makan al-injil al-mathani. Wa'utitu makan al-injil al-mathaniyah. Kemudian akhir hadis, wa'udiltu bil-mufassal. Wa'udiltu bil-mufassal. Nah, hadis Wasilah ibn al-Asfa'. Hadis Wasilah ibn al-Asfa'. Rajallahu anhu. Riwayat At-Tayalisi. Riwayat At-Tayalisi At-Tuhawi dalam Muskilul Athar. At-Tuhawi ada dua kitab hadisnya, ada Syarh Ma'anil Athar, ada Muskilul Athar. Ini dalam kitab Muskilul Athar. Dan yang lainnya. Nah, dihasankan oleh Al-Albani, dinilai hasan oleh Al-Albani, bahkan dengan gabungan seluruh jalan riwayat yang datang, dinaikkan derajatnya oleh Al-Albani menjadi sahih li ghairih. Dinilai hasan, dan dengan gabungan ya, seluruh jalan riwayat menguatkan, dinaikkan derajatnya ke sahih li ghairih. Nah, sehingga semakin kuat. Makna hadis, "U'titu makana tawrati as-sab'at tiwal." U'titu, aku diberi oleh Allah makana tawrati, pada kedudukan kitab Taurat. Yang diberikan kepada Nabi siapa? Taurat. Kepada Nabi Musa. As-sab'at tiwal, tujuh surat yang terpanjang. As-sab'at tiwal yang sudah kita ketahui tadi. Nah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Barwah. Nah, jadi as-sab'at tiwal ini ya, seperti pada posisi kitab Taurat. Wa makana az-zabur al-ma'in, dan pada kedudukan zabur, kitab az-zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, al-ma'in, surat-surat al-ma'in yang kisarannya 100 ayat lebih atau kurang sedikit. Wa makana al-injil al-mahani, dan aku diberi pada kedudukan Al-Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, Al-Mathani. Kemudian Nabi menutup, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku fuddil ditafdil, diberi keutamaan lebih daripada ya, Nabi-Nabi tersebut dengan surat-surat al-mufassal. Maknanya, makna hadis, jika Nabi Musa diberi kitab Taurat, maka saya ada as-sab'at tiwal, itu seperti kitab Taurat. Pada kedudukan kitab Taurat. Jika Nabi Daud diberi kitab Zabur, maka saya diberi surat-surat yang tergabung dalam al-ma'in, itu seperti Zabur. Pada kedudukan Zabur. Jika Nabi Isa diberi kitab Injil, maka saya diberi surat-surat Al-Mathani, seperti kedudukan seperti Injil. Kemudian saya dilapiskan dengan surat-surat Al-Mufassal. Nah. Ya. Pembandingan Al-Quran dengan kitab-kitab Nabi-Nabi tersebut, yang disebutkan Musa, Daud, dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik. Yang sudah kita pahami, sudah kita pelajari, apa sahabat tiwal, apa al-ma'in, apa al-mahay, dan apa al-mufassal. Barakallahu fikum. Kita ambil masalah yang kedua. Hukum membaca surat yang sama pada dua rakaat. Diulang. Iya. Yang merupakan sunnah Nabi, yang kebiasaan yang sering diamalkan kan. Satu surat, setiap rakaat satu surat utuh. Dari awal sampai akhir, satu surat. Ayat pertama satu surat, ayat kedua satu surat, tapi suratnya lain, surat yang berbeda. Adapun ini, ya, satu surat yang sama diulang di rakaat yang kedua. Nah, surat itu juga yang dibaca di rakaat yang kedua. Utuh di rakaat pertama satu surat itu dibaca utuh. Ya, dari awal sampai akhir. Di rakaat kedua dibaca lagi surat itu sama dari awal sampai akhir. Hukumnya boleh. Hal itu boleh. Berdasarkan hadis rajul min as-sahabah min Juhaylah. رجل من الصحابة من جهينة. Seorang pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Juhayna. Dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi as-subh. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh. Idza zulzilatil ardu, yani surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu fi ar-rak'ataini kiltayhima, fi ar-rak'ataini kiltayhima, pada dua rakaat, dua-duanya surat yang sama, rakaat pertama idza zulzilatil ardu sampai akhir, rakaat yang kedua diulang surat tersebut idza zulzilatil ardu sampai akhir. Raka'ataini kiltayhima, pada dua rakaat, ya, dua-duanya satu surat yang sama. Kemudian dia mengatakan, sahabat ini mengatakan, fala adri, maka saya tidak tahu, saya tidak mengerti, anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasiya, apakah nasiya, lupa Rasulullah sallallahu, lupa bahwa itu telah dibaca di rakaat pertama, sehingga dibaca lagi di rakaat yang kedua, dalam keadaan lupa, bukan sengaja. Am qara'a dhalika 'amdan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukannya, sengaja mengulangi membacanya di rakaat yang kedua. Saya tidak paham, tidak tahu. Ini kata sahabat tersebut. Saya tidak tahu apakah lupa atau sengaja. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat, dalam kitab beliau sifat salat Nabi, dan juga dinilai sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaihim jami'an, dalam Al-Jami' As-Sahih Al-Wadi'i, dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, Al-Albani dan Ibn Uthaymin, yakni fikhi hadith, Al-Albani dan Ibn Uthaymin merajihkan bahwa hal itu sengaja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka pensyariatan bolehnya hal itu. Bitasyri' Al-Albani dan Ibn Uthaymin keduanya merujukkan bahwa itu sengaja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li qasdit tasyri', dengan maksud meletakkan syariat bahwa itu boleh. Jadi bukan karena lupa. Ini pula yang tampak dari Abu Dawud dalam sunannya, dan dari Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih, karena keduanya memberi judul Abu Dawud dalam sunannya memberi judul di al-hadits ini, begitu pula Syekhuna Muqbil dalam Al-Jami' As-Sahih memberi judul di atas hadis ini, judul dengan makna mengulangi surat yang sama di rakaat yang kedua. Itu makna judul yang diberikan oleh Abu Dawud dan Syekh Muqbil. Mengulangi surat yang sama di rakaat yang kedua. Yakni penetapan hal itu boleh. Itu yang tampak dari kalam keduanya. Sama dengan Al-Albani dan Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Al-Bari juga berbicara masalah ini. Kata beliau, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Al-Bari, Ahmad, yani Al-Imam Ahmad berstatement bahwa hal itu boleh. Nafsu Ahmadu ala jawazih, fi salatil fardhi bila karohah. Ahmad berstatement bahwa hal itu boleh dalam salat fardu tanpa dimakruhkan. Dan antum tahu Al-Imam Abu Dawud muridnya Al-Imam Ahmad. Nah, Al-Imam Abu Dawud muridnya Al-Imam Ahmad. Baik, ini dari Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Rajab membolehkan dalam salat fardu tanpa dimakruhkan bila karohah. Nah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga mengatakan hal itu tidak mengapa. Laba. Tidak mengapa dilakukan. Yani prakteknya bagaimana? Kadang-kadang itu dilakukan enggak masalah. Nah. Karena Nabi pernah melakukannya. Nah, jadi terkadang itu dilakukan enggak masalah. Barakallahu fikum, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta.